Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid atas perintah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an diperintahkan untuk membunuh atau melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab berada di negeri Yamamah waktu itu, dan jumlah mereka, artinya jumlah orang-orang yang murtad sepeninggalnya atau setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab, dan jumlah mereka adalah sampai mencapai jumlah 40 ribu orang. Jumlah yang sangat banyak dan cukup mengejutkan, sebab kejadian ini atau kejadian murtadnya orang-orang muslim itu awal begitu dekat ya kejadian ini setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampaikan bahwa orang-orang yang mengikuti Musailamah Al-Kadzab, dan kita tahu Musailamah Al-Kadzab adalah orang yang mengaku nabi, mengaku-ngaku menjadi seorang nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan jumlah 40 ribu orang yang mengikuti beliau atau mengikuti dia itu disebabkan bukan karena mengakui Musailamah itu sebagai nabi, tapi karena kefanatikan suku, ya. Karena kefanatikan kabilah mereka sehingga mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab. Bahkan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sampai mereka mengatakan asyhadu anna Musailamah kadzabun wa anna Muhammad shadiqun, ya. Mereka sampai mengatakan saya bersaksi bahwa Musailamah Al-Kadzab itu memang dia itu pembohong, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu orang yang benar, yang jujur, yang benar, dan dia adalah seorang nabi. Tapi mereka saking fanatiknya mengatakan ya dustanya Bani Rabi'ah, yaitu baninya suku dari Musailamah Al-Kadzab, itu kata mereka lebih baik daripada jujurnya atau benarnya Bani Mudzar, yaitu di mana itu adalah bani atau suku dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebodohan yang dimiliki oleh mereka. Nah, ketika kaum muslimin diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq dan panglimanya adalah Khalid bin Walid mengalami di awal perang dengan Musailamah Al-Kadzab dengan jumlah mereka 40 ribu itu kewalahan. Bahkan kita sebutkan dalam riwayat ini bahwa sebagian bahkan kaum muslimin waktu itu kocar-kacir. Ya, kocar-kacir kewalahan begitu menghadapi Musailamah Al-Kadzab dan pasukannya. Sampai-sampai Khalid mengatakan, wah, kalau kita ini sampai kalah, bisa jadi setelah ini Islam itu akan habis, akan hilang dari permukaan bumi ini, karena kita kalah dari orang-orang yang murtad, orang-orang yang mereka jelas dalam kesalahan yang nyata. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu taala an merubah strategi perang dengan mengumpulkan, menyatukan. Ya, jadi strategi awal itu semua kaum muslimin maju. Yang penting maju, bercampur, ya baik itu dari kalangan muhajirin dan ansor, bapak dengan anak pisah dan lain sebagainya. Maka beliau strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah menyatukan, ya orang-orang muhajirin, ya yang datang dari Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka jadikan satu pasukan dengan satu bendera, ya. Kemudian orang-orang Ansar disatukan menjadi satu pasukan dengan satu bendera, dan bapak dengan anaknya digabungkan dalam satu pasukan, tidak dipisahkan. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan wadarat bainal fariqaini raha ma'rakatin dharusin lam ta'rif hurubal muslimin laha nadhiran min qabl. Bahwa sejarah Islam sebelum atau artinya setelah selama Rasulullah SAW hidup dan beliau melakukan peperangan dengan orang-orang Quraisy, itu peperangan-peperangan yang dianggap biasa oleh kaum muslimin. Sepeninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, peperangan itu dilanjut dengan memerangi yang dulunya saudara sendiri, yaitu karena mereka adalah orang-orang murtad. Dan ini disebutkan bahwa peperangan pertama setelah wafatnya Rasulullah yang tidak ada tandingannya karena saking banyaknya musuh yang dihadapi. Ya. Juga saking banyaknya orang yang meninggal dalam peperangan ini, terutama dari kalangan musuh-musuh Islam, terutama dari kalangan pengikut-pengikut Musailamah Al-Kadzab. Dan dalam perang ini, ya para sahabat radhiyallahu ta'ala an, karena mendengar tadi Khalid bin Walid di awal karena ya sempat kalah dan mundur, kemudian mengatakan kalau kita ini tidak menang, kalau kita ini tidak bisa mengalahkan mereka, maka Islamnya akan hilang. Kata-kata Khalid bin Walid ini kemudian membakar semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala an, ditambah dengan strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid yang kita sebutkan tadi. Dan di sini disebutkan bagaimana semangat-semangat para sahabat itu, di antaranya yang disebutkan di sini fahada Thabit bin Qais hamilu liwa'il ansar yatahannatu wa yataqaffanu wa yahfiru li nafsihi khufratan fil ardi. Kita lihat di sini ada namanya Thabit bin Qais, ya salah seorang sahabat yang mulia, dan insya Allah Thabit bin Qais ini akan kita lewati nanti biografi beliau dalam buku ini. Thabit bin Qais yang diamanahi untuk memegang bendera Ansor, ya, bendera para sahabat dari kalangan Ansor. Apa yang dilakukan beliau? Beliau menggali tanah, lalu beliau berdiri di atas galian itu, kemudian ditimbun kembali sampai di separuh betis beliau. Ya. Artinya apa? Beliau menggali tanah, kemudian dia masuk, kemudian tanah itu dikembalikan separuh betis, separuh dari ya sampai dekat dengan lutut, menunjukkan keteguhan agar beliau tidak berpindah tempat, ya. Karena salah satu, dan ini sudah lazim, artinya sudah umum, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ketika melawan orang-orang Quraisy kan mesti ada benderanya yang menunjukkan oh di sana pasukan kaum muslimin, di sana pasukan musuh, ya. Dan ciri-cirinya itu bendera. Nah, kalau bendera ini sampai jatuh, maka ya kaum muslimin itu bisa dikatakan kalah. Begitu juga dengan bendera yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Ya. Nah, Thabit bin Qais ini beliau teguh di situ dan memegang ya bendera panji, ya, panji kaum muslimin itu, agar beliau tidak pergi dan betul-betul memegang erat panji atau bendera dari kalangan atau dari golongan kaum Ansor. Ya. Maka disebutkan wayabqa thabitan fi mauqifihi yujadilu an rayati qaumi hatta kharra sari'an syahidan. Ya. Beliau tetap pergi seperti itu, ya, tidak pergi dari situ, memegang panji itu sampai akhirnya beliau syahid dalam ya, peperangan tersebut. Artinya apa? Sudah siap syahid itu, Pak. Oh, ya. Bisa jadi kalau kita enggak tahu juga, ya. Karena kadang orang, karena yang nanti di pasti yang akan diserang oleh musuh Islam, diserang oleh orang-orang murtad tadi, itu mesti lihat bendera. Siapa yang pegang bendera itu yang diserang duluan. Karena kalau bendera itu jatuh atau panji itu jatuh, itu menggoyahkan ya pasukan pada waktu itu. Maka biar Thabit bin Qais ini beliau tidak lari dan siap dengan syahid, maka beliau pegang itu bendera dan beliau menanamkan diri ya, di tanah sampai separuh betis. Artinya siap syahid. Karena pasti dia tidak akan pergi dan sabetan pedang dan apa busur-busur panah itu akan menancap pada dirinya. Ya. Wa hadza Zaid bin al-Khattab akhu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma yunadi fil muslimin. Di antara pasukan kaum muslimin di situ ada Zaid bin al-Khattab, saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dia menyeru kaum muslimin dengan mengatakan, ayyuhan nas adzu ala adrasikum wadribu fi aduwikum wamdu quduma. Ya. Wahai kaum muslimin, ya, teguhkanlah ya semangat dan hati-hati kalian, masuk dan apa merangsek ya, apa merangsek ya, merangseklah kalian ya ke musuh-musuh kalian dan teruslah maju. Ayuhan nas, wahai kaum muslimin, wahai manusia, wahai kaum muslimin, wallahi la atakallamu ba'da hadhil kalimati abada hatta yuhzamu musailamatu au alqallaha fa'udliya ilaihi bihujjati. Wahai kaum muslimin, demi Allah saya tidak akan berkata-kata satu kata pun, berucap satu kata pun sampai Musailamah al-Kadzab itu terbunuh atau saya mati syahid. Dan ketika saya mati syahid ini nanti sebagai alasan saya bertemu, atau ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk alasan saya kenapa ya saya meninggal atau syahid di medan perang. Summa qarra 'alal qaumi fama zala yuqatilu hatta qutila. Maka setelah Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab itu mengatakan seperti itu, kemudian beliau merangsek masuk ke pasukan musuh, terus masuk ke depan terus-terus sampai akhirnya kemudian beliau ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan syahid dalam medan jihad. Ya. Wa hadza Salim maula Abi Hudzaifah. Dan di situ juga ada sahabat Salim Maula Abi Hudzaifah, dan biografi Salim insyaallah kita akan bacakan juga dalam buku ini. Yahmilu rayatul muhajirin, yang dia menjadi sahabat yang diamanahi untuk memegang panji atau bendera dari sahabat muhajirin. Fayakhsha alaihi qaumuhu ay yad'ufa aw yataza'za'a faqalu lahu. Karena beliau yang membawa panji itu, dan beliau khawatir kaum muhajirin ini melemah semangatnya atau hilang konsentrasinya, maka beliau mengobarkan semangat jihad itu dengan mengatakan, inna lanakhsha an nu'ta min qibalika. Faqala, faqalu lahu, ya, mereka mengatakan, kayak para sahabat dari kaum Muhajirin mengatakan, innala nakhsha an nu'ta min qibalika, kami tidak takut ya berada di belakangmu. Faqala, lalu Salim bin Maula Abi Hudzaifah mengatakan, in utitu min qibali fabi'sa hamilul qur'ani akun, kalau kalian itu berada di belakangku maka sungguh saya termasuk sehina-hinanya ya orang yang menghafal Al-Qur'an. Artinya apa? Beliau memberikan semangat karena para muhajirin berada di belakang beliau. Ya, dan mereka mengatakan kami tidak takut, sebut ya, kami tidak takut ya berada di belakang kalian. Artinya walaupun posisi kami kata orang-orang muhajirin di belakang kalian, kami tidak takut. Tapi Salim bin Maula memberikan semangat, kalau kalian di belakangku maka sungguh saya termasuk sehina-hinanya orang yang menghafal Al-Qur'an. Dalam arti apa? Beliau ingin pasukan kaum muhajirin itu ada di depan beliau, jangan di belakang beliau radhiyallahu taala an. Dan begitu juga beliau terus merangsek masuk ke dalam, maju ke dalam pasukan Musailamah Al-Kadzab sampai beliau terluka. Gambaran tiga sahabat yang kita sebutkan tadi ya, Thabit bin Qais, kemudian Zaid bin Khattab dan Salim Maula bin Abi Hudzaifah yang begitu begitu berani ya, begitu apa, subhanallah, artinya berjuang untuk memang mendapatkan untuk tujuan li'ilai kalimatillah dan memang ingin syahid ya, mati itu di depan mata ya, tidak ada kata-kata pengecut bagi mereka. Dengan tiga gambaran sahabat yang begitu berani dan sama sekali tidak ada apa namanya bibit-bibit pengecut itu, ternyata itu belum ada apa-apanya dengan keberanian yang dimiliki oleh Al-Barra bin Malik Al-Ansari ya, karena biografi yang kita baca sekarang adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari, saudara dari Anas bin Malik. Keberanian beliau disebutkan di sini, dzalika anna Khalidan hina ra'a watisal ma'rakati yahma wa yashtaddu iltafata ila al-Barra bin Malik wa qala ilaihim ya fatal ansor ya. Ketika perang ya kaum muslimin dengan pasukan orang-orang murtad Musailam al-Kadzab ini berkecamuk semakin dahsyat, maka kemudian Khalid bin Walid melihat kepada Al-Barra bin Malik dan sambil mengatakan, wahai Al-Barra, katakan kepada orang-orang Ansor ya, karena tadi panji yang dipegang oleh Thabit bin Qais itu terjatuh karena Thabit bin Qais syahid, maka kemudian Khalid bin Walid memberikan amanah panji itu kepada Al-Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala an, sambil mengatakan, sekarang menjadi tanggung jawabmu, kamu yang akan mengomando orang-orang Ansor ya, kata Khalid bin Walid kepada Al-Barra bin Malik. Maka kemudian Barra mengatakan kepada kaumnya, kepada orang-orang Ansor, dengan membakar semangat lagi, ya ma'syarul Ansor, wahai saudara-saudaraku dari orang-orang Ansor, yaitu para penduduk Madinah asli, la yufakkiranna ahadun minkum birruju' ilal Madinah, jangan sekali-kali di antara kalian ada yang berpikir akan kembali ke kota Madinah. Fala madinata lakum ba'dal yaum, tidak ada kota Madinah bagi kalian setelah hari ini. Wa innama huwallahu wahdahu wal jannah, setelah hari ini yang ada adalah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan meraih surga yang kita cita-citakan. Ya. Jadi subhanallah, Al-Barra bin Azib ini, Al-Barra bin Malik Al-Ansari ini memberikan semangat kepada para sahabat, jangan sekali-kali mikir mau pulang ke rumah. Ya gitu ya gampangnya. Ketemu anak bucu wis pokok men rasa dipikir. Gitu. Yang kita pikir adalah di depan kita nanti kita akan bertemu dengan Allah, kita akan bersua dengan Allah dan surga sudah di depan mata. itu naik. Oh, sudah, itu orang sudah subhanallah. Apalagi yang kita harapkan dari ujung akhir perjalanan hidup kita itu, kalau tidak surga kan gitu ya. Pintu surga, kunci surga sudah ada di depan mata, yaitu jihad fisabilillah, melawan orang-orang murtad, melawan orang-orang yang jelas mengaku menjadi nabi, bahwa tidak ada nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak lain tujuannya adalah surga. Ya. Thumma hamala 'alal musyrikin wa hamalu ma'ahu wan barra yasuqqu sufufa wa yu'mila sayfa fi riqabi a'da'illah hatta zulzilat aqdamu musallamata wa ashabihi falaja'u ilal hadiqati allati 'urifat fit tarikh ba'da dhalika bismi hadiqatul maut likathrati man kutila fiha fi dhalikal yaum. Dengan kata-kata yang singkat ya, maka ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga kadang-kadang memang butuh ya, kadang-kadang juga butuh dengan nasihat seseorang. Kita juga kadang-kadang butuh dengan satu dua kata yang tadinya mungkin kita sudah loyo, tadinya sudah melemah iman kita. Dengan satu dua kata yang diucapkan oleh orang itu bisa mengubarkan semangat ibadah kita, mengorbankan juga menaikkan ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu kadang kita butuhkan. Ya. Apalagi kalau kita melihat dalam kondisi ketika musuh sudah di depan mata seperti ini. Perlu ya kaum muslimin itu diberikan semangat, perlu diberikan ya apa namanya, arah yang jelas, dan tujuan kita kesini itu apa kalau tidak surga yang kita cita-citakan gitu. Jadi untuk membakar semangat tersebut ya. Sama juga dengan kisah yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimallahu taala. Kan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah terkena fitnah yang itu dialami oleh beliau ketika berhadapan dengan khalifah pada waktu itu. Ya. Fitnah yang sangat ya dah ya keji, dan itu sampai mengancam nyawanya Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimallahu taala. Maka dalam kisah atau biografi beliau itu, karena khalifah sudah mengancam hukuman mati untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Sebelum hukuman mati, ancamannya adalah hukuman cambuk. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal meminta waktu untuk kemudian beliau sholat dua rakaat. Karena saking beratnya fitnah itu, ya fitnah yang terjadi waktu itu adalah orang ya, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad bin Hanbal sebagai seorang imam dan orang soleh, orang yang bertakwa, tetap beliau ada rasa takut. Ya. Ada rasa takut menghadapi detik-detik di mana beliau ini akan hukum cambuk, bahkan mungkin sampai pada kematian beliau. Ya, setelah beliau sholat dua rakaat itu dan dikawal ketat, ada salah seorang yang beliau tidak kenal dari kaum muslimin, tidak beliau kenal, tapi tiba-tiba beliau datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan mengatakan, wahai imam, ya setiap kita akan meninggal dunia, ya teguhkanlah hatimu kepada kebenaran ini, karena rasa sakit dari cambukan itu akan engkau rasakan pada cambukan yang pertama saja, dan cambukan setelahnya itu engkau akan menikmati. Dengan kata-kata yang singkat, tidak ada satu menit sebelum beliau dieksekusi, yang tadinya beliau ya sebagai manusia biasa beliau ada rasa takut itu. Jadi dengan tidak ada satu menit, ada orang kaum muslimin yang beliau tidak kenal dengan mengucapkan itu, dengan kata-kata seperti itu membangkitkan semangat beliau dan membuang jauh-jauh rasa takut itu, karena beliau berada pada kebenaran, dan rasa sakit itu hanya pada cambukan pertama. Setelahnya insya Allah tidak apa-apa gitu ya. Karena sudah, ya kalau kita ke peso kan cuma sekali, coba di peso lagi pak, ya habislah tangan kita kalau di peso terus ya. Sakitnya cuma sekali, habis itu ya mungkin tidak sakit, bahkan bisa menikmati. Ya. Semangat-semangat seperti itu, ungkapan-ungkapan gitu kadang membutuhkan, kita butuhkan dari orang lain, siapapun orang itu, ya untuk meneguhkan hati kita dan meluruskan niat kita, apalagi ketika kita diuji, apalagi ketika kita dalam kondisi labil, ya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan nasihat oleh orang lain. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, ungkapan yang disebutkan ya oleh Al-Barra bin Malik Al-Ansari, ya tidak ada Madinah setelah ini. Anggap saja Madinah sudah, enggak, kita enggak akan balik ke Madinah, yang ada adalah surga yang ada di depan mata kita. Wos, subhanallah. Maka betul jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ungkapan itu membakar semangat para sahabat, para sahabat kemudian maju dan merangsek terus melawan pasukan Mulaisalam Al-Kadzab, dan akhirnya betul masukkan orang-orang murtad ini kocar kacir dan lari tunggang langgang, dan mereka kemudian pasukan Mulaisalamah ini kemudian masuk ke dalam kebun, dan kebun itu ada pagar yang cukup tinggi. Ya, kebun yang dikenal dalam sejarah Islam disebut dengan kebun kematian, Hadiqatul Maut. Ya. Karena semua pasukannya Mulaisalamah Al-Kadzab sudah terpojok, ya kocar kacir, mereka lari tunggang langgang, dan mereka masuk ke dalam kebun itu dan mereka tutup pintu itu. Ya. Kita lihat keberanian Al-Barra bin Azib, Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Ketika melihat kondisi itu kan kaum muslimin tidak bisa masuk. Bahkan setelah pasukannya Mulaisalamah Al-Kadzab itu masuk ke dalam kebun tersebut, mereka menghujani kaum muslimin dari balik tembok dengan panah-panah mereka, dengan tombak-tombak mereka. Di balik tembok kan gak kelihatan, tapi panah itu terus keluar dari dalam kebun itu, begitu juga dengan tombak-tombak mereka. Maka inilah keberanian Al-Barra bin Malik Al-Ansari yang dicatat dalam sejarah Islam. Melihat kondisi seperti ini, kaum muslimin hanya berada di luar tembok, kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang Ansor, wahai orang-orang Ansor, karena ya tolong angkat saya, ya taruh saya di atas tameng, kemudian angkatlah saya dengan tombak-tombak kalian di dekat pintu kebun ini. Saya akan naik ke atas tembok ini, ke atas pagar yang kokoh ini, dan saya akan masuk ke dalam pasukan Mulaisalamah Al-Kadzab, dan dua kemungkinan yang akan saya dapatkan. Yang pertama adalah saya berharap saya bisa syahid, dan yang kedua kalau ternyata saya syahid maka saya tidak akan bisa bukakan pintu untuk kalian, tapi kalau Allah memberikan kepada saya hidup maka saya akan bukakan pintu ini untuk kalian. Ya. Kita sebutkan di awal bahwa Al-Barra bin Malik Al-Ansari ini fisiknya kecil, orangnya kecil, ya. Tidak terlalu gemuk, ya. Jadi ringan diangkat. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Barra bin Malik Al-Ansari, ya. Berarti apa jemaah sekalian? Kalau kita masuk ke kandang musuh ya sudah. Ya. Berarti apa? Ya, karena apa? Yang dipikirkan Al-Barra bin Azib, tidak mungkin kaum muslimin ini naik ke atas pagar tembok yang tinggi ini. Salah satu caranya adalah membuka pintu itu dari dalam, dan salah satu caranya adalah harus masuk ke dalam. Ya. Maksud mau buka pintu dari luar kan tidak bisa ya. Karena kuncinya dari dalam. Maka subhanallah jemaah sekalian yang subhanahu wa ta'ala, itulah yang dilakukan oleh Al-Barra. Beliau diangkat oleh para sahabat, ya, kemudian beliau naik ke atas pagar dan masuk ke dalam. Dan di dalam musuh semua, tidak ada kaum muslimin. Ya. Begitu dia masuk, beliau sempat membunuh 10 orang yang beliau ya, yang beliau temui saat beliau ya masuk lompat pagar itu, beliau sempat membunuh 10 orang dari pasukannya Musaila al-Kadzab, dan beliau alhamdulillah bisa membuka pintu dari kebun tersebut. Namun yang didapati adalah, dan alhamdulillah lagi ya, bukan namun tapi alhamdulillah, beliau masih hidup dan bisa membukakan pintu untuk kaum muslimin masuk ke dalam kebun tersebut. Tapi didapati dalam tubuh Al-Barra bin Malik ini lebih dari 80 luka, baik itu tusukan pedang, panah ataupun tombak. Ya konco dewi, kira-kira 80 di mana itu Pak, dihitung ya. Kita satu saja wis bumbuan ya. Namun enggak usah banyak-banyak, enggak usah 81 aja Mas Taufik. Peso wis satu aja. Paling sah loro-loro umum. 80 jamaah sekalian yang dimana subhanahu wa ta'ala, 80 tusukan yang beliau alami, tapi beliau terus tetap berusaha untuk membuka pintu itu, dan alhamdulillah kaum muslimin masuk. Dan tadi hadiqatul maut, kebun kematian itu yang dikenal dalam sejarah Islam, yang karena pasukan Musaila al-Kadzab itu masuk ke situ, dan kaum muslimin kemudian masuk merasak ke dalam, dan memang betul ada lebih dari 20 ribu orang-orang murtad itu ya mati atau meninggal dunia di dalam kebun tersebut. Ya 20 ribu ya lumayan Pak ya. Dan ini subhanallah, ini kalau berbicara sahabat yang mulia Al-Barra bin Malik Al-Ansari, ini yang cukup fenomenal ya. Keberanian yang mungkin tidak dimiliki oleh para sahabat waktu itu ya. Keberanian yang memang berangkat dari keinginan untuk bersua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberanian yang dibangun ya karena berada di atas kebenaran, dan yang dihadapi adalah musuh-musuh Islam ya. Keberanian yang bukan berdasarkan atas hawa nafsu saja, tapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi ya, dan untuk menjaga apa namanya kelanggengan agama Islam ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita semua bisa menikmati syariat dalam agama ini, dan Islam masih jaya insyaallah sampai akhir kehidupan ini nanti ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit dari keberanian yang dimiliki oleh Al-Barra bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau ya mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan kaum muslimin dan untuk kejayaan Islam ya. Dan ini subhanallah ya, kalau kita mungkin ini nekat, bukan nekat deh gitu. Tapi memang berangkat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah kelanjutan dari kisah ini? Ya, apakah Al-Barra bin Malik ini kemudian syahid di situ, dan apa biografi beliau dari kisah setelah kejadian atau menangnya kaum muslimin, kemenangan yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika melawan orang-orang murtad bersama Imam Musaila al-Kadzab. Dan alhamdulillah kaum muslimin diberikan kemenangan. Dan apakah kisah selanjutnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.